السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله pertama dan utama kita mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dan kita teruskan kita pada malam ini. Minggu lepas telah kita sentuh berkenaan dengan hadis yang sebelum ini berkenaan dengan mendirikan khaimah di masjid, dan sekarang ini kita sampai pada hadis yang selepasnya berkita sebelum salam. Hadis yang 200 ke hadis yang ke-247. وعن أنس البصاق في المسجد خطيئة وكفارته وكفارتها دفنها متفق عليه. dari أنس رضي الله عنه berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, meludah dalam masjid adalah suatu kesalahan dan hukumannya adalah menguburkannya. Wa kafaratuha, bukan saja hukuman. Kalau kita kata kafarah, lebih kita kata bukan apa? Apa nama kafarah kita gunakan? Terjemahan lain. Denda. Kafaratuhu. Maknanya apa? Gantian. Lagi. Kalau kita katakan kita dilarang untuk untuk tidak menepati akan janji. Kalau kita tidak menepati janji, kita perlu tebusan. Kafarah juga boleh kata tebusan. Kafarah juga kalau kita lihat bersudut daripada sudut apa? Sudut makna juga kita boleh katakan sebagai penutupan. Baik. Tapi makna kita kata makna umum tak kisah. Yang penting kita faham maksud ini. Penjelasan kalimah meludah ini disebut al-busaq al-buzaq, iaitu air yang keluar dari mulut, sedangkan air yang masih berada dalam mulut ini disebut akan sebagai ar-riq. Kalau ludah itu, air ludah itu masih dalam mulut dinamakan ar-riq. Kalaulah dia nak dikeluarkan dinamakan busaq atau buzaq. Dan juga dalam hadis mengenai tafal, digunakan lafaz tafal. Ini adalah suatu kesalahan, hukumannya adalah menguburkan ataupun penutupan bagi dosa sebagai sayyi'ah. Sayyi'ah mana apa? Kesalahan atau boleh dinamakan juga sebagai dosa. ووجدت في مساوي أمة نخاعة يكون في المسجد لا تدفن. Dan tidak menguburkannya, dia tidak menanamnya. Jadi dasar kepada hadis apa yang telah kita datangkan ini, adakah digalakkan kita meludah di masjid? Tidak, di dasar yang tidak. Tapi kadang-kadang berlakunya demikian. Jadi kalau dah berlaku demikian, kadang-kadang tak sengaja orang dah terbiasa tabiat meludah, dia ludah juga akhirnya kan. Jadi kalau dah ludah, mestilah dia dosa. Kita telah dosa. Beginilah pemahaman ulama salaf tentang masalah ini. Dalam kitab Sunan Sa'id bin Mansur daripada Abu Ubaidah bin Jarrah, bahawa pada suatu malam ia meludah dalam masjid, kemudian ia lupa menguburkan hingga pulang ke rumah. Maka ia menyalakan api sebagai obor, lalu berangkat ke masjid mencari tempat ia telah meludah. Kemudian ia menguburkan secara berkata, alhamdulillah kesalahanku belum tertulis pada malam ini. Masya Allah. Sahabat. Hal ini menunjukkan dia mengetahui bahawa meludah yang dianggap sebagai suatu kesalahan hanya khusus bagi orang yang ludah kemudian meninggalkan itu saja tanpa menguburkannya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita, kadang-kadang kita tak boleh melihat sesuatu dengan kadar kita sempit. Ada perkara yang dihilangkan dengan apa, dengan dikuburkan atau dengan dibersihkan, disiramkan, maka kita harus lapang. Sebagaimana kita lihat apa yang berlaku pada sahabat yang yang terkini di masjid. Jumlah ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan menguburkannya adalah menutup dengan tanah, pasir atau kerikil yang ada dalam masjid. Ada pun pendapat mengatakan bahawa dimaksudkan dengan menguburnya adalah membawanya keluar masjid. Ada pendapat yang tidak mungkin, ini tidak pendapat yang salah. Tapi kita akan datang ke dalil menunjukkan bahawa boleh dimaksudkan demikian juga dengan hadis yang kita lihat nanti, faham. Hadis kahat misalnya. Kita akan sentuh insyaAllah. Baik, daripada hadis ini kita katakan, di antara menjadi salah satu syiar ataupun syiar Allah adalah masjid itu harus dibersihkan, diagungkan Allah di dalamnya dan dimakmurkan. Ketika kita makmur, pemakmuran masjid ini ialah kita lihat tidaklah ramai atau individu-individu merasa tersakit atau disakiti, ihraj, aziyah. Ini bahasa Arab ini, bahasa Melayu ini susah nak cari, tapi yang kita boleh datangkan adalah disakiti, sakit badan ke, itu semua masuk dalam kalimah aziyah. Jadi apabila kita lihat dalam melakukan ini boleh menyebabkan oleh orang yang melihatnya, orang yang terkena padanya, begitu juga ini menunjukkan juga kepada tidak ada pengagungan kepada syiar Allah SWT, kehormatan Allah Taala. Dan dalam banyak dalil Allah Taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Yang menunjukkan kita kena angkat, kita kata bahawa penting kerana dia adalah syiar Allah. Kita katakan pengagungan syiar Allah ini perlu dilakukan dengan segala sesuatu ini. Dan kalimah Al-Quran ini marfu'atin mutahhara, Allah Taala berfirman, dia diangkat dan dia disebab dan disucikan. Jadi sebab itu kita katakan dasar Al-Quran ini diangkatkan dan disucikan. Tetapi tidaklah kita buat sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian, mestilah cium Quran tersebut, letakkan atas kepala dia dan sebagainya, kita kata tidak. Tetapi dalam kita mengagungkan syiar Allah, tidak kita letakkan ini kepada keadaan tempat yang mana boleh menyebabkan dirinya terhina. Kerana meminjaknya adalah penghinaan kepada Al-Quran Karim. Dan melakukan yang sengaja pula menyebabkan pada kekufuran. Jadi kita kata kepada ulama mengatakan bahawa bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah, apa saja syiar-syiarnya, itulah menunjukkan ketakwaan hati. Agungkan kehormatan Allah, maka ianya adalah baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi sebab itu kita terutama berkaitan dengan kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud sini adalah apa yang disyariatkan, apa yang Jadi dengan ini kita katakan dalam masalah yang tadi kita katakan bahawa apabila kita katakan bahawa hadis ini hadis yang mengatakan siapa yang hendak meludah ke kirinya atau di bawah kakinya, di depan kakinya, ini maka perlulah kita lakukan sebelah kiri kita atau di bawah kaki. Di mana kalau kita tak buat ni, maka kita termudarat. Adakah kita batalkan solat kita kerana itu? Kita lakukan itu. Kita kata lakukan itu dan tanpa membatalkan solat kita. Itu lebih utama. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan yang mendukung akan dalil ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat suatu kahak nakhamah di dinding masjid. Maka dia terus bangun dan dia meneriknya dengan tangan ini. Dalam riwayat lain pula menerangkan kepada kita bahawa dalam riwayat Nasa'i, maka Nabi Abu Malik jadi kita katakan tadi barang siapa yang berkeinginan berimanlah, barang siapa berkeinginan maka kafirlah. Maka di sini ada pilihan kalau kita pilih jalan kekufuran dan kekufuran. Allah kita beriman, Allah menghendaki supaya kita mentauhidkannya, Allah menghendaki sebenarnya kita beribadah kepadanya, tapi tak semuanya berlaku. Kenapa? Kerana dan ketaatan manusia dalam perkara ini ketaatan syariah. Yang mentaatinya itulah yang dapat kemuliaan di sisi Allah. Yang tidak mentaatinya akan dapat penghinaan yang dikelak. Tetapi tak boleh kita katakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang kauniyah, kehendak yang pasti berlaku. Maka kita katakan di sini bahawa ketaatan tidak mesti taat. Sebagaimana Allah SWT berfikirnya idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahawa urusan itu hanyalah dia mengatakan, sekiranya hendak sesuatu dia hanya mengatakan jadi maka jadilah. Begitulah manusia, kita lihat apabila Allah SWT menghendaki bahawa dia mati pada saat demikian, pada waktu sedemikian pasti dia mati, tak boleh dielakkan. Dia mesti tahan. Begitulah boleh dikumpulkan di pada masyarakat, tak ada seorang pun dah melarikan diri melainkan dikumpulkan juga pada waktu tersebut. Kerana ketaatan ini ketaatan syariah. Dan ini menunjukkan, Allah menunjukkan bahawa setiap akan datang kepada Allah dalam keadaan hamba. Pada menunjukkan mereka adalah hamba kepada Allah, sama ada hamba dalam ketaatan yang dinamakan sebagai syariah atau hamba dalam ketaatan kauniyah. Tetapi apabila Allah kata dia akan mereka, maka dia kata sama juga hukumnya. Dan mereka-mereka ini misalnya sebagai contoh, selalunya kalau balik kepada lisan hal orang yang melakukannya dalam keadaan perbuatannya tanpa lisannya, kadang-kadang mereka yang menjadi apa namanya arkitektnya dan menjadi mereka misalnya designer dan juga mungkin chairmannya atau sebagainya masuk kategori ini juga. Tapi tak cakap lah. Tapi kita tahu dalam dia membuat lebih baik daripada yang lain, menjadi lain, maka juga menunjukkan demikian. Hadis ini menunjukkan Allah tidak menyukai bermegah-megah dengan bangunan masjid atau menyemarakkan masjid kecuali untuk ketaatan. Jadi menyemarakkan masjid, memakmurkan masjid ini bukanlah dengan bangunan. Kerana yang menjadi kepentingan adalah memakmurkan masjid dengan ketaatan. Itu makmurkan masjid dengan apa? Dengan mulut. Kau mulut. Kau tak lewat lain. Ini hias. Busur atau masjid. Lalu lu nombin. Sebagainya. Jadi itu kata dia kata elakkan. Baik, kita pergi pada hadis. Kefaedah daripada hadis ini. Atau kita lihat apabila masjid-masjid ini juga dibanggakan dari segi mereka bentuknya, dari segi misalnya bangunannya, dari segi perbelanjaan di dalamnya, dari segi dalam perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW yang akan manusia akan berbangga-bangga dengannya. Dan ini telah menunjukkan tanda daripada tanda hari kiamat yang mana telah dikhabarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi tanda-tanda yang lain telah kita lapor, sama ada tanda itu tanda yang telah lahir atau tanda itu yang akan datang. Tanda-tanda ini termasuk tanda-tanda kecil lah. Dan tanda yang besar adalah ialah bermatahari terbit daripada barat. Ini ada lagi tanda-tanda yang mana kita sebagai ulama mendatangkan sebagai tanda-tanda yang sederhana. Maksudnya dah dekat. Dah besar daripada yang kecil tadi. Tetapi sebagian mengingat bahawa dia dua saja. Tak ada masalah dan masalah pembezaan ini. Jadi Allah kuliah kita kata pelajaran terhadap tanda-tanda hari kiamat perlu dipelajari. Bab ini kita boleh pelajari dalam bab asyratus sa'ah. Maksudnya tanda-tanda atau alamat-alamat hari kiamat. Ini perlu dikaji kerana sebagai seorang mukmin yang menyebabkan atau yang menjadi tanda yang mana dia harus rasa takut kedatangan hari kiamat. Dan perkara yang perlu diambil bentengan supaya boleh datang waktu tersebut, apa perlu lakukan sebagainya. Dan kita minta kepada Allah lindungan juga daripada dijauhkan dari fitnah tersebut, di antara fitnah bersihdan. Dan apabila diterangkan ini seolah-olah dia dah dekat dah datang, dan bila-bila dia datang, dan ini menunjukkan kepada kita perlu dipelajari. Maka perlulah cari sesiapa yang boleh mengajar Ashratul Sa'ah. Bab Ashratul Sa'ah, di antara kitab yang baik dalam Ashratul Sa'ah ada satu Wadul Said. Dia ada pengarang, dia ada buat masters dia. Dia ada ditajukkan Ashratul Sa'ah. Ada yang lain juga, tetapi dia hanya terpisah-pisah, kita harus gabungkan. Tapi kita ini Wadul Said ini Ashratul Sa'ah ini telah digabungkan semua daripada tanda-tanda hari kiamat. Permulaannya daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dapat belajar ni. Bukan sini mana-mana lah. Carilah, cari kena. Kalau tak pun cari dekat apa website ke buku-buku belajar, baca dulu. Yang penting kita kena mula baca ni. Dan si kitab tu pun ada, kitab Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar juga ada, iaitu dimaksudkan sini adalah Ashratul Sa'ah ataupun dinamakan Sa'atul Kubra, Sa'atul Sughra. Dibezakan Sa'atul Sughra, Sa'atul Kubra, dan Sa'atul Kubra ada dalam mukadimahnya sebagainya. Itu perlu belajar juga. Itu mudah, dah ada kitab dah banyak. Ada dah diterjemahkan. Kitab apa sebahasa Melayunya Encyclopedia Hari Kiamat tebal. Boleh dipelajari. Sekarang ni saya mengajarnya di Masjid An-Nur, tapi dah habis lah, dah sampai bab bukan dah habis, dah sampai syurga dah, ahli syurga. Dan apa amalan yang menyebabkan seorang masuk syurga, itu dah berapa tahun, 8 tahun ke 7 tahun saya mengajar di situ bab buku tersebut. Jadi kita kalau siapa perlu beli buku tu, belilah untuk manfaat insyaAllah. Baik, kita pergi pada faedah daripada hadis ini juga. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa dia seolah-olah adalah pengharaman. Makruh ni lebih kepada makruh. Kita kata dia besarkan masjid semata-mata dapat kedapatkan keridhaan Allah. Sebab apa? Makmurkan masjid, maksudnya apa, dia menghias-hiasi masjid yang selain daripada sepatutnya yang kita lihat kadar yang minima. Kita kata adakah dia dapat di situ pahala di sisi Allah? Kalau ikut larangan ini, mana seolah-olah dia tidak dapat. Kenapa? Kerana bila dia dilarangan, lebihan daripada apa yang dilarang itu, maknanya dia adalah perkara yang tak potong dilakukan. Dan kalau dilakukan berdosa dan tak boleh dijadikan untuk dapatkan pahala. Kerana perkara dosa tak boleh kita mintakan dapat pahala. Tak boleh, tak, kita boleh lakukan satu dosa kalau maru pun makruh sekali pun. Bapa makruh sekali. Kita lakukan, kita kata tak dapat dekatkan diri kepada Allah. Boleh? Tak boleh. Jadi dengan itulah kita katakan bahawa daripada faedah ini juga kita haruslah melihat. Jadi kalau kita nak hendak apa, hendak mengeluarkan harta kita jalan apa di, misalnya untuk membina masjid, kalau untuk membina masjid daripada dasarnya kita tak okey lah, lakukan, tak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk membangga-bangga lebih daripada itu, kita ada elakkan kerana dia tak termasuk dalam kelebihan membina masjid juga. Itu daripada sudut steam touch ataupun kita keluarkan natijah daripada larangan. Kerana kalau kita lihat, tapi kalau dia tak cakap untuk bina masjid aja, buatlah. Kita umum kata-katanya. Tapi dia kata misalnya kita nak bikin gerbang masjid, kerana semua orang cepat ada gerbang, ada bikin gerbang yang besar-besar berapa macam-macam, kita nak bikin gerbang juga. Jadi kita kata tak boleh, gerbang tak ada faedah pun. Jadi boleh tak kita kata supaya harta yang kita galakkan untuk buat bina masjid tidak termasuk dari itu. Kerana apa? Kerana pertama, apabila sesuatu yang dilakukan untuk dimegah-megah, adakah dikerana Allah? Tidak, tidak, tidak, tidak. Dia tak akan dapat digabungkan kerana kita megah-megah kerana Allah. Tak boleh. Atau kita buat kerana Allah dan untuk megah-megah. Tak boleh. Kerana kalau kita lakukan untuk Allah, lalu untuk bermegah-megah juga, berarti kita lakukan kesyirikan di sini. Kesyirikan. Kerana maksud kesyirikan di sini adalah bagaimana Nabi SAW bersabda, man amila amalan asyraka bi khairi asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Dia lakukan sesuatu amalan yang dikendaki keredaan Allah, lalu dia lakukan juga untuk bermegah-megah seperti orang sebut. Sebab itu dinamakan riya ini sebagai syirik kecil, syirik tersembunyi. Kenapa kan demikian? Kerana orang itu dah lakukan kerana Allah, dilakukan juga untuk dimegah-megahkan. Maka maksudnya dalam syirik. Tapi adakah keluarkan orang dari Islam? Tidak, sesekali lah. Kita ingat bahawa itu bukanlah poin yang kita terangkan di sini. Maksudnya adalah apabila lah seseorang melakukan sesuatu amalan yang melakukan yang menunjukkan perkara itu adalah perkara yang dilarang asalnya, janganlah dianggap bahawa ini sebagai ibadah. Itu yang kita katakan. Poin yang kita nak diterangkan. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita. Baik, kita pergi pada Syekh Taqiyuddin mengatakan, "Wala yuzannu al-mura'i annahu yuktafa bi hubuti 'amalihi la lahu wa la 'alayhi, bal huwa mustahiqqu al-dam wal 'iqab." Janganlah seseorang melakukan dengan riya ini, dia disangka bahawa hanya amalannya tak diterima. Maksudnya dia amalan tak diterima, dia tak ada dosa, dia tidaklah dapat pahala, dia tidak berdosa. Tetapi beliau mengatakan bahawa bahkan dia berhak untuk mendapat celaan dan dosa balasan. Soalan ni, kenapa apabila sesuatu yang dilarang dilakukan, dia tak boleh dikatakan sebagai satu perkara yang dia tak dapat, pahala, tak dapat dosa? Tak, dia tetap kita lihat tercela kerana melakukan larangan. Larangan tetap dicela. Sebab kita kata lakukan dosa, lakukan makruh pun tercela juga. Tetapi kita kata kan, tetap kecelaan itu tidaklah dengan jazm. Ada terangkan kan tentang jazm tersebut. Adakah dinamakan sebagai nawahi larangan? Tetap dinamakan larangan. Bila kita pergi pada hadis ini menunjukkan bahawa kelemahan iman itu berlaku apabila seseorang itu dah cenderung kepada keduniaan. Dari sudut mereka, perspektif mereka, Ustaz, eh? Kalau tambah macam ini, seolah-olah satu benda yang macam jumut. Macam mana, Ustaz? Sebab ini benda macam satu benda yang global tu, Ustaz. Masyarakat. Masyarakat macam kita semua masjid ni begini. Satu masjid datang pula, ini bak. Itu kita katakan dari sudut. Tapi bila kita lihat kepada dari sudut dalil, menunjukkan demikian. Tapi bila kita lihat kepada sudut misalnya apa yang dilakukan orang ramai, akan kita nak sempit je. Jadi kita katakan bahawa sebenarnya apabila kita melakukan apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW, pertama dia memudahkan masyarakat. Kedua, kita katakan bahawa dia adalah keringanan pada umat. Masjid tidak perlu kita lihat kepada belanja yang begitu banyak untuk membinanya, sebagaimana dibinakan sekarang. Dan bahkan duit yang digunakan itu boleh digunakan dengan banyak usaha-usaha lain untuk dilakukan sebagai misalnya dakwahnya, daripada sudut misalnya kembangkan kita kata kelebihan-kelebihan lain, maksudnya daripada sudut menjayakan, mengelakkan atau meninggikan kalimah Allah sebagainya. Maka di situ kita katakan perlu difikirkan tersebut. Kalau sesuatu sebab itulah kita katakan bahawa masih lagi sebab ni bermegah-megah. Kerana apabila kita lihat, kita masih lagi kata jumut, hari kita tambah orang kata kita jumut. Kerana kita masih lagi mahu orang sebagai kita tak kita sebagai orang yang tepat kepada masanya dan sebagainya. Jadi maknanya menunjukkan bahawa kita masih lagi ingin mendengar orang supaya memuji kita atau tidak mencela kita. Tetapi apakah celaan yang kita lakukan kalau kita lakukan apa yang Nabi SAW sabdakan? Jadi kita tak ada celaan. Cuma kalau nak lakukan, jangan membuat mencela yang sepatutnya. Tapi haruslah kita melihat bahawa apa yang dilakukan itu sebenarnya adalah selain daripada yang pisang disuruh. Jadi tak boleh ditukarkan, terbalikkan keadaan. Yang tercela adalah melaksanakan suruhan, manakala yang terpuji adalah melaksanakan apa larangan. Dan juga suruh hadis ini juga menunjukkan bahawa kelemahan di antara kelemahan iman dan kelemahan agama ni, pegangan agama ialah apabila kita dah bercenderung kepada keduniaan, apabila kita dah cenderung kepada kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat, daripada tanda-tanda yang Allah kata ini sebagai tanda-tanda hari kiamat dekat ni. Kerana seseorang yang bijak lagi mengetahui, memahami akan tanda-tanda tersebut, tidak terkesan dengan apa, dengan mazahir atau yang lahiriah daripada apa yang dibangga-banggakan orang. Sebab tu kita tak lihat kepada material lebih daripada kita lihat hakikat ataupun dasar atau kita kata apa, keimanan ataupun keredaan Allah sebagai menjadi keutamaan. Kerana kalau kita melihat kepada materialisme ini atau materialisme, kita akan melihat kepada apa yang baik dan buruk yang dikata oleh orang ramai, bukan apa yang baik dan buruk daripada apa yang dinilai oleh Allah. Jadi sebab itu apabila kita masih lagi dalam timbangan neraca demikian, kita tidak akan dapat menilai yang dengan kebaikan keburukan daripada neraca timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak kena, kita katakan kita perlu fikirkan bagaimana dapat kembali kepada timbangan Allah. Kerana apabila Allah menimbang sesuatu perkara yang berat di sisi Allah, dia ni mungkin dari sudut material berat di sisi kita. Sebagai contoh yang senang sekali. Kalimatani khafifatani alal lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ila rahmat, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang sangat ringan di lidah, sangat berat di mizan, sangat dicintai oleh Ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi dua kalimah ini sangat berat mizan. Kita bagi kita apa beratnya? Sangat ringan di lidah, kita rasa kalau nak sebut lebih susah daripada itu menyanyi lagu-lagu yang kita nak nyanyikan. Jadi kita akan menunjukkan bahawa kalimah ini di sisi Allah SWT sebenarnya dia sangat berat dalam mizan, sangat dicinta oleh Rahman. Tetapi bagi pandangan kita yang kalau tak malik kepada neraca timbangan Allah, kita lihat dia sebagai perkara yang tak ada signifikan yang dikatakan sebagai ini. Jadi kita inilah kita kata kebalikkan, kita harus balik kepada penilaian iman lebih daripada penilaian kebendaan dan sebagainya. Maka tidaklah diperdayakan kita dengan kecantikan perhiasan kehidupan di dunia ini yang sementara, yang akan fana, yang akan hilang, terhapus. Kerana yang kekal abadi adalah baqiyatus salihat. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun marada. Allah berfirman bahawa yang akan berkekalan adalah baqiyatus salihat. Apa baqiyatus salihat? Al-baqiyatus salihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semua zikir adalah baqiyatus salihat. Amalan salih, al-baqiyatus salihat. Maka ini baqiyatus salihat lebih kekal bagi kita daripada amalan-amalan yang kita lakukan yang merupakan kita lihat hanyalah kepentingan dunia ataupun apa yang kita dapat daripada keduniaan kita. Kerana ini semuanya sementara. Kereta sementara, pakaian sementara, baju sementara, semua sementara, anak bini sementara. Melainkan kalau kita dapat bertakwa, berapa kita dapat kita kasih sayang kerana Allah, kita akan bersama. Kerana Allah SWT berfirman, al-akhila'u yawma'idhin ba'duhum li-ba'din aduun illal muttaqin. Kekasih-kekasih pada hari tersebut akan saling musuh-musuhan antara sesama lain, melainkan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa yang saling berkasih sayang kerana Allah, maka dia ke akhirat insyaAllah tak bersama musuh-musuhan. Tetapi orang yang mengaku dia cinta seseorang dengan cinta yang mendalam, macam mana pun dalamnya, sampai dia merentasi lautan api. Tetapi apabila datang betul-betul ke dalam api neraka, kita lihat lari melarikan diri daripada ini. Sebelum kita dalam padang di padang mahsyar lagi, kita lihat kita dah larikan diri daripada sesama lain. Allah telah menggambarkan kepada kita, fa idza ja'atis sakhah yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Apabila tiba hari hiruk pikuk, hingar bingar, seseorang akan melarikan diri pada saudaranya, dan akan melarikan diri pada ibu dan bapanya, dan akan melarikan diri pada anak dan pasangan dan anak-anaknya, dan pada hari tersebut tak ada menibukkan mereka meningkat di muka sendiri. Jadi dengan itu menunjukkan kepada kita bahawa kita saling, kita kalau tak berkasih sayang kerana Allah, tak guna juga. Jadi sebab itu kita katakan bahawa semua yang kita perolehi selain daripada al-baqiyat salihat, itulah yang akan bersama kita, yang akan menjadi hujah kepada kita, ataupun dia kalau tak jadi baqiyat salihat akan menjadi hujah ke atas kita. Wallahu ta'ala. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود صححه ابن حبان. ابن عباس رضي الله عنه berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak diperintahkan untuk memegahkan masjid-masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibn Hibban mensahihkannya. Kelanjutan hadis tersebut ialah apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas, La tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Yang bermaksud, kamu pasti akan menghiaskannya, atau kita berita terjemah dia, kalian pasti akan menghiaskannya sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani lakukannya. Ungkapan ini berasal dari ucapan Ibn Abbas, seakan-akan memahami bahawa umat ini akan mengikut perilaku orang-orang Bani Israel. Dalam syarah diterangkan makna tasyid adalah memegahkan, ialah meninggikan bangunan dan memperindahkannya dengan syid, iaitu kapur. Sedangkan dalam Al-Qamus diterangkan arti syahada ialah memolisnya atau mengecat dengan kapur dan sejenisnya. Sesuai dengan keterangan ini, meninggikan bangunan bukan termasuk makna tasyid. Hadis ini dengan jelas menunjukkan kepada hukum makruh dan haram berdasarkan hukuman Ibn Abbas, bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani memegahkannya. Kerana menyerupai mereka adalah haram, hal ini mengisyaratkan sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk akan menyibukkan hati dari ketaatan, menghilangkan kehusukan yang merupakan inti salat, sedangkan pendapat mengatakan bahawa menghiasi mihrab diperbolehkan adalah pendapat yang salah. Dalam Al-Bahar Al-Mahdi berkata, proses pemberian hiasan di Masjid Haram dan di Masjid Nabawi tidak berdasarkan kepada pendapat ulama Ahlul Hil wal Aqd, tidak juga atas Ahlul Hil wal Aqd, boleh tukarkan al-hal. Tidak juga atas persetujuan mereka. Penghiasan itu dilakukan oleh pemimpin negara yang zalim, atau pemimpin izin meminta izin dari kepada para ulama terlebih dahulu. Kemudian kaum muslimin dan para ulama membiarkannya dengan memendamkan rasa dongkol. Ini maksud keingkaran itu. Ucapan beliau, aku tidak diperintahkan, mengisyaratkan bahawa perbuatan itu tidak baik, kerana jika hal itu dianggap baik, tentulah hal itu akan diperintahkan oleh Allah. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Nu'man bahawa masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu temboknya dibangunkan daripada batu bata. Atapnya terbuat dari pelepah kurma, dan tiangnya daripada batang-batang kurma. Kemudian pada masanya Abu Bakar tidak menambah apa-apa. Lalu Umar memperluasnya, ia membangunkannya dengan model ala bangunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia membangunkan dengan batu bata, pelepah kurma dengan tiang-tiang daripada batang kayu. Kemudian Uthman merombaknya dengan berbagai macam tambahan. Ia membangun temboknya dengan bebatuan yang diukir dan kapur. Begitu pula atapnya daripada kayu jenis terbaik. Ibn Battal berkata, hal ini menunjukkan selayaknya bangunan masjid adalah bangunan yang sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam menghiasnya. Lihatlah Khalifah Umar, biarpun ia berhasil membuka wilayah yang luas dan menguasai harta benda yang banyak, beliau sama sekali tidak merubah bangunan masjid pada masa ini. Saat itu yang ia lakukan hanya memperbaharuinya, dikarenakan pelepah-pelepah kurungnya sudah lapuk. Saat membangunkan, ia berkata, lindungilah orang-orang dari hujan, akan tetapi hindarlah warna merah atau warna kuning, kerana hal itu akan mengganggu. Kemudian di masa Uthman, walaupun harta bendanya melimpah, ia hanya memperindahkan kampung bermegah-megah. Walaupun begitu, banyak sahabat yang menentangnya. Orang pertama yang bermegah-megah dalam masalah masjid ialah Al-Walid bin Abdul Malik pada akhir masa sahabat. Kemudian para ulama mendiamkan untuk menghindarkan fitnah. Jadi kita katakan dalam masalah apabila berlakunya, adakah kita di sini juga faedah juga. Kita kena katakan bahawa apabila dia berlaku misalnya pemegahan akan masjid di Medan masjid dengan cara memegah-megahan. Adakah kita terus mengingkarinya dengan pengingkaran yang kuat? Kita ada tidak. Kerana keyakinan kita terhadap pertama dia adalah iradatullah kauniyah. Kedua, kita katakan bahawa kalau kita lakukan pengingkaran ini dia akan membuat berbagai macam fitnah. Kerana apabila kita lakukan pengingkaran seperti ini dengan orang-orang yang tidak memahami, dia akan mendustakan apa yang Allah dan Rasulnya sabdakan dan Allah firmankan. Jadi apabila kita lihat dengan itu tidak kita membawa orang kepada dosa yang lebih besar. Dan sebab itu dalam mengingkari kemungkaran, kita tak boleh datangkan kemungkaran yang lebih besar daripada pengingkaran-mungkaran tersebut. Faham eh? Dalam tidak mengingkar-mungkar satu mungkar, kita ingkar satu kemungkaran, jangan biarkan kemungkaran itu lebih besar berlaku. Kita ingkar satu, misalnya kita tahu kita ingkar orang yang berbina, kita datangkan dalil-dalil ini sebagainya, lalu kita mengingkar dengan keingkaran yang kuat, lalu mereka pun membayar apa, membidas kita, lalu menolak apa yang kita datangkan daripada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah menyebabkan mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Kemudian bukan jadi itu, bahkan akan berlaku misalnya kita pula kita lihat didatangkan dengan berbagai macam kita katakan tumahan-tumahan yang kita lihat tak sepatutnya kita datangkan awal. Kerana kita ada tugasan yang besar mendakwah mereka kepada jalan Allah. Kalau kita perlu dijatuhkan sekarang ini disebabkan misalnya kita mengajak mereka kepada apa, kepada Allah, disebabkan pula nanti kita ditolak, terus dakwah kita terus tidak dapat berjalan langsung. Masalah yang besar. Jadi dalam kita mana kita tolak kemudaratan yang besar. Dalam kita nak datang kita lihat kalau salah satu kita akan dapat kemudaratan. Kemudaratan kita tolak, kita tolak yang paling berat. Kita terpaksa lakukan yang lebih ringan. Kenapa? Kerana pada waktu tersebut dua kemudaratan perlu dilakukan. Nah, tetapi dalam masalah sebagai contoh, ada tak orang boleh berhujah? Berhujah. Kita kan tadi ada poin yang didatangkan kata orang menggunakan hujah ini juga untuk misalnya menolak kita tak boleh mengingkari. Adakah perbuatan kita harus lakukan? Sebagai contoh, kalau kita tidak mengingkari dengan kuat apa yang dilakukan orang misalnya ramai sekarang ini, misalnya Maulidur Rasul, sambutan terhadap Maulidur Rasul, adakah kita katakan bahawa kita sama-sama tidak boleh mengingkarinya dan kita terpaksa melakukan yang lebih ringan daripada kemudaratan itu dengan kita melaksanakannya? Kita tidak, kerana tak ada kemudaratan yang boleh dibuat perbandingan sekarang ini. Kerana seseorang yang buat ke tak buat, tak ada masalah. Maksudnya tak ada masalah apa? Tak ada orang boleh mengatakan, memaksa kita atau menyebabkan perbalahan. Kenapa tak pergi majlis maulid? Tak ada orang boleh kata demikian. Dia cakap kalimah-kalimah seperti itulah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa ada banyak orang yang kita lihat sealiran dengan mereka pun tak menyebutnya. Jadi menunjukkan di situ bahawa tak boleh kita gunakan hujah ini. Hujah ini apabila kita nak mengingkar satu kemungkaran, yang kalau kita ingkar kemungkaran ini menyebabkan backlash yang lebih besar lagi. Maknanya kita mengingkari kemungkaran ini bukanlah dia daripada sudut amalan kita. Dia lebih ke pengingkaran terhadap sesuatu kemungkaran yang kita lihat adalah sebagai satu bentuk untuk dilakukan. Jadi dengan itu kita kata dikadarkan. Sebab itu ulama mengatakan bahawa apabila kita mencegah satu kemungkaran, elakkan daripada berlaku ni kemungkaran yang lebih besar lagi. Jangan lakukan pengingkaran sehingga berlaku ni kemungkaran yang lebih besar. Jadi berkenaan dengan tadi itu, kita kata tidak ada kena-mengena dengan kaedah yang telah kita datangkan tadi. Baik. Sebenarnya kita pergi ke hadis selepasnya. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Anas radhiyallahu anhu. Al-Quran dan Masjid. Nah, hadis ke 250 eh? عن أنس وأن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala-pahala umatku dipertunjukkan kepadaku hingga pahala sampah yang dikeluarkan seseorang daripada dalam masjid. Masya-Allah. Jadi kalau kita ada sampah-sampah dalam masjid kita nampak, buang. Tapi sebaiknya amalan itu disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Kerana amalan yang disembunyikan lebih baik daripada amalan yang diterangkan, ditunjuk-tunjukkan. Kemudian, tapi kita kata kalau dah perlu untuk kita tunjukkan supaya dapat jadi contoh orang lain, buat tak masalah. Kerana kita jadi kita menunjukkan satu contoh tauladan yang baik. Orang lakukan kita dapat pahala. Tapi bukan selalu kita buatlah demikian, kerana kadang-kadang kalau dah semua orang dah tahu kelebihan, tak perlu tunjukkan aku yang buat sesuatu ni kan. Ha, jadi kita kata elakkan, kerana daripada perbuatan salafus solehin, mereka selalu kadang-kadang membuang sampah-sampah dengan apa di dalam masjid dengan tanpa ingin diketahui oleh orang lain. Sebagai mereka akan toleh kanan kiri dahulu sebelum mengambil sampah. Dah habis sampah, boleh keluar masjid, dia akan tengok kanan kiri dulu sebelum buang sampah tersebut. Jadi kita kata amalan ini dia kecil macam mana, tapi di sisi mereka amalan kecil macam mana pun kalau dilakukan kerana wajah Allah Ta'ala, digandakan Allah SWT. Jadi sebab itu jangan memperlekehkan sesuatu kebajikan, kebaikan. Allah Nabi SAW sabda, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Janganlah kamu memperlekehkan sesuatu kebajikan walaupun sesuatu kebaikan, kebaikan, kebajikan satu pun jangan kita memperlekehkannya. Walaupun hanya kamu memperukirkan senyuman pada wajah saudara kamu. Jadi ukirkan senyuman pada saudara kita, itu saja merupakan kebajikan. Jangan kita memperlekehkan. Kerana Nabi SAW ada tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyuman kamu yang kamu berikan kepada saudara kamu itu adalah merupakan sedekah. Jadi kita katakan ini merupakan sedekah. Jadi sedekah yang kita lakukan itu, sedekah adalah menyebab dijauhkan daripada api neraka. Nabi SAW bersabda, ittaqin nara walau bisyakkit tamrah. Hindarkanlah, jauhkanlah daripada neraka walaupun dengan separuh daripada biji kurma. Sebab apa? Sedekah kepada orang lain menyebab kita dijauhkan juga daripada api neraka. Jadi sebab itu kita kata elakkan daripada memperlekehkan yang kecil. Sampah yang dimaksudkan di atas adalah segala sesuatu yang tidak bermanfaat yang terdapat dalam masjid. Seperti apa? Seperti tai cicak misalnya kan? Tai cicak. Seperti misalnya tisu. Ada orang tisu jatuh pun dia buat tak tahu. Bukan tak tahu, tak tahu lah. Mungkin tak tahu. Tapi kadang-kadang kita lihat. Sewaktu-waktu ni kalau kita gunakan tisu tu harus pastikan ianya dibuang di tempat yang bersesuaian. Hadis ini menunjukkan berkotoran kecil-kecil apapun yang dibuang oleh seseorang daripada dalam masjid akan mendatangkan pahala. Kerana itu adalah usaha untuk membersihkan, kerana itu adalah usaha untuk membersihkan masjid, menghilangkan segala yang mengganggu orang-orang mukmin. Jadi apa saja yang boleh menyakiti orang-orang mukmin, kita jauhkan. Sehinggalah kita katakan perkara itu sama ada katakan tadi bahawa tentang najis cicak dan sebagainya, najis burung sebagai contoh. Kalau kita pergi ke daerah misalnya negeri yang masih kita kata gunakan solat di tempat awam, tempat apa, tempat tanah misalnya kan, ada waktu kalau bawa pokok tu banyak tai burung misalnya kat tepi tu, kita akan bersihkan dulu suruh solat. Jadi boleh tak kita kata tentang najis binatang, macam mana najis binatang? Dan sudah datangkan bahawa najis binatang yang boleh dimakan dagingnya, dia tidaklah najis syar'i. Yang najis kita gunakan bahasa Melayu, najis maknanya kotoran lah. Tapi kita kalau kita sebaiknya kita jangan campurkan. Kita kena kotoran yang dikeluarkan oleh binatang yang boleh dimakan dagingnya, kita kata tidak najis. Itu pendapat yang lebih kuat lah Allah Ta'ala. Sebaliknya boleh difahami bahawa memasukkan kotoran ke dalam masjid adalah suatu kesalahan. Kalaulah membersihkannya adalah mendapat pahala, mengotorkannya pula sebaliknya mendapat dosa. sengaja dia dia makan kuaci Uzid. Cempak. Kita memang ada tempat ni memang kuaci ni satu perkara amalan biasalah. Habit ni. Masuk mulut dulu masa saya belajar tu memang gitu juga. Kita orang-orang Arab ni kalau masuk mulut segumpal gini dia keluarkan terus. Cepat dia punya apa? Dia punya kopek kuaci ni. Dan kadang-kadang kalau tak dikawal mungkin dilakukan dalam masjid. Terlebih lagi kalau masjid-masjid mereka ialah masjid-masjid yang misalnya dibagi dia apa di tempat terbuka dan sebagainya. Baik, kita pergi pada hadis selepas ni. Sebelum itu kita keluarkan faedah daripada hadis sebelumnya berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita bahawa Allah akan pasti menunjukkan amalan-amalan sekecil mana kita lakukan. Allah Taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa melakukan satu sebesar biji zarah atom atau yang lebih kecil daripada ini kalau boleh dipecahkan lagi, kerana zarah ni adalah sesuatu yang kecil dan tak boleh dipisahkan lagi. Sekarang orang kata atom boleh dipisahkan, kan? Maka proton, neutron dan sebagainya, maka kita tu boleh lagi kecil, kan? Boleh dipecahkan, maka itu zarah lah sebenarnya. Maka pasti akan dilihatkan sebenarnya, dan para siapa melakukan satu amalan sesuatu sebesar biji zarah sekalipun daripada kejahatan pasti dilihatkan. Jadi menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sari'ul hisab. Allah Taala sangat cepat penghisapannya. Tak ada sesuatu yang mengalahkan Allah dari penghisapan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menghisap semua serentak dengan kekuasaannya. Dan dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala la yu'jizuhu syai', tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala pasti kalaulah dihisabnya tidak ada kezaliman yang dilakukan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Jadi menunjukkan kepada kita apabila Allah Subhanahu Wa Taala benda yang kecil sebesar biji zarah sekali nampak dilihat kepada kita daripada kebaikan dan juga daripada kejahatan, menunjukkan bahawa Allah Maha Adil. Tak ada yang seseorang teraniaya. Kata Allah Taala berfirman, "Inna Allaha la yuzlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi walaupun sebesar biji zarah. Jadi tak ada kezaliman daripada Allah sebesar biji zarah pun. Sebab itu apabila seorang masuk ke dalam syurga, dia tahu dia masuk syurga ni kerana apa? Rahmat Allah Taala. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, dia tahu dia memang layak masuk neraka. Jadi sebab itulah kita katakan tidak ada seorang pun dapat mengatakan bahawa boleh dimasukkan neraka, Allah telah zaliminya. Tidak ada. Dan di sini juga dalil menunjukkan pengagungan masjid dan memuliakannya, dan disyariatkan kita untuk membersihkannya, mewangikannya. Boleh wangi apa kita dan berfaedah ni? Kerana apabila kita bersihkan, di situ juga menyamankan atau membebaskan orang tak senang apa, tidak susah ataupun kita rasa apabila kita datang sesuatu yang menyakiti orang. Dan dalam dalil lain-lain menunjukkan bahawa datang dalam keadaan makan bawang putih, bawang merah, bawang merah, bawang besar dan bawang putih pun menyakiti orang ramai dalam masjid. Jadi dilarang daripada mereka datang, ditakzirkan mereka daripada datang ke masjid. Kenapa? Kerana menyakiti orang. Jadi boleh menyakiti dari sudut ini juga dilarang, maka kebaikannya mendatangkan pula wangi-wangian pula adalah sebaiknya. Kerana larangan daripada sesuatu adalah perintah oleh sesuatu sebaliknya. Jadi kalau larangan dari datang wangi busuk, bawa benda yang busuk dalam masjid adalah kita datang dengan wangi-wangian. Kalau larangan untuk mengotorkan masjid, maka perintah untuk membersihkannya, menyucikannya. Baik, kita pergi pada hadis selepas ni. Maksud itu kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis sahihain Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'i al-masajid wa an tunadhafa wa tutayyab." Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dibina masjid-masjid dan di bersihkan, dibersihkan dan diwangikan. Ini dalil khusus. Ini dalil khusus. Itu ada bab kita katakan tadi. Bersihkan, sucikan. Kemudian kita katakan bahawa dalilnya apa? Allah Taala dan dia ini adalah merupakan pengagungan kerana apabila kita melakukan ini menunjukkan pengagungan kepada Allah. Dan ini menunjukkan sebagai satu kedudukan yang tinggi di daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kepada Allah SWT menunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran ini. Jadi apabila seseorang dikatakan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihatkan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihatkan kepada amalan umatnya, ini menunjukkan bahawa dia bukan melakukan atas kehendak tetapi atas apa yang Allah singkapkan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilakah waktunya? Isra Mi'raj. Selain pada waktu yang disingkapkan, ada tak? Ada dalil tak? Cuba cari dalil. Nah. Selain daripada hadis yang kita datangkan, adakah kita boleh katakan bahawa amalan umatnya itu ditayangkan kepada Nabi SAW dalam hadis yang lain? Ada tak? Dikhabarkan. Bukan, okay, jadi kita akan dikhabarkan. Ditayangkan bukan ditayangkan macam televisyen. Maksudnya dibentangkan lah, maksudnya dibentangkan. Jadi dari mana dibentangkan? Apa dalil? Tapi dia bangga ni saya rasa daripada dia punya nubuah dia. Kira khususiah tu. Adakah pengkhususan kepada Rasulullah SAW? Kita kata kalau dalam hayat ni kita kata okey. Tapi kalau lepas kewafatannya, adakah berlaku? Betul? Lepas kewafatan ni tak ada. Betul tak ya? Kalau ini dah masuk dalam bagian karamah. Karamah lain, karamah kita dalam Nabi SAW tak namakan karamah. Kita mu'jizat. Tetapi adakah selepas wafat Nabi SAW, Nabi SAW masih ditayang ada dibentangkan kepada dirinya akan apa dilakukan oleh umatnya? Ada ke Zahid? Okey, wajib, wajibat umat sini. Homboy. Homboynya? Selepas kewafatan Nabi SAW, adakah masih dibentangkan kepada beliau amalan umatnya? Masih. Apa dalilnya? Selawat kita kata ada dalil yang menunjukkan bahawa setiap sesiapa yang selawat akan datang malaikat yang memberi selawat. Tak ada sahaja. Okey. Jadi satu bulan itu dia ke kawasan. Nabi panggil orang. Kami dah dihalau. Kenapa? Okey. Adakah ini bermakna bahawa tidak dibentangkan kepada Nabi perbuatan umatnya? Tidak. Okey. Saya kasih contoh ayat, contoh sendiri. Kalau kita kata bahawa Nabi kalau Nabi sesungguhnya dibentangkan kepadanya, kalau ke akhirat dia dia larang. Sehingga Nabi kata suhkan misalnya. Itu adakah bermakna bahawa orang ini dia tahu dibentangkan semua amalannya kepada Nabi atau tak dibentangkan? Tak dibentangkan. Tapi adakah bermakna bahawa sebahagian daripada amalan dilakukan umatnya ditayangkan kepadanya? Itu kita nak katakan homboknya begitu. Jadi itu bincangan kita sebenarnya, bukan bincangan kita tentang yang kita tadi. Jadi seluruh apa yang dilakukan pada Zuhair ni nampak umat Nabi SAW, kalau Nabi SAW mengajak tapi malaikat mengatakan bahawa dia tak tahu apa yang mereka telah lakukan selepas itu. Jadi kita itu bukan masalah poin kita nak datangkan. Jadi apa yang dari hadisnya kita uridat alayya ujur ummati hatta alqazatu yukhrijuha ar-rajul min al-masjid. Telah ditayangkan kepadaku akan pahala umatku sehinggalah qazatu kerikil yang dibuang dikeluarkan seseorang daripada masjid. Ok, Okey. Kalau kita katakan dia adalah hadis yang berkaitan dengan apa? Mi'raj dari Rasulullah SAW. Kita kata adakah ini khusus kepada hadis itu ataupun selepas wafatnya juga dikuburnya ditayangkan. Kita ada, saya nak cuba datangkan, ada tak pernah dengar? Okey, dia rujuk. Okey. Betul, alam barzakh memang betul. Tapi kita katakan, adakah apabila Nabi di alam barzakh tidak dapat menjawab salam, dapat jawab, dapat menerima salam, dapat. Jadi kita kata itu adalah pemberitahuan Allah berkenaan dengan kita. Apa yang Allah beritahu, kita kata berterima dengan ini. Ini kita nak. Jadi adakah, ada tujuannya adalah datangkan, adakah di situ dalil yang menerangkan bahawa Nabi SAW akan ditayangkan atau diberi, dibentangkan kepadanya amalan umatnya. Ini yang kita nak terangkan. Tapi bukan terangkan mana tayangkan di sini, bentangkan mana semua orang yang buat dapat, dia dapat maklumat. Tidak, bukan itu. Maksudnya apabila umat yang melakukan sesuatu perkara yang dilakukan, adakah ditayangkan atau diberi, dibentangkan kepadanya atau tidak, dapat pengkhabarannya itu atau tidak. Wallahu ta'ala. Itu kita nak keluarkan. Minggu depan insyaAllah kita bincang. Kalau tidak, kita dah kata kenapa tidak. Kalau ya, apa dalilnya? Itu dia. Okey, Sohon. Tak pernah dengar. Okey. Kemudian kita lihat. Jadi kalau kita lihat pada dalil ini, adakah dia menunjukkan bahawa dia dalam kehidupan dia? Kalau kita lihat berdasar dalil ini, nampak macam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada mereka. Sebagaimana dalam firman apabila Allah Taala, apabila Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, "Idh qala Ibrahim rabbi ja'al rabbi arini kaifa tuhyil mauta? Qala awalam tu'min? Qala bala wala liyatma'inna qalbi." Allah Ta'ala berfirman bahawa Abu Ibrahim berkata, "Rabbi rabbi arina arini." Ya Allah, ya Rabbi, Rabbku, arini, tunjukkanlah aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Lalu Allah kata, "Ala awalam tu'min?" Adakah kau tak beriman? Itu bahkan aku beriman. "Walakin liyatma'inna qalbi, liyatma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku." Jadi sini menunjukkan bahawa Allah SWT menunjukkan kepada Nabi Ibrahim akan kekuasaannya, kudratnya untuk menghidupkan yang mati. Dia disuruh untuk mengabungkan burung-burung yang telah dicincang, lalu ditaruh di hujung gunung-gunung, lalu dipanggilkan, maka dia datang dalam keadaan seperti sedikala. Allah menunjukkan bahawa Allah telah berkuasa dan demikian, supaya apa? Supaya menenangkan hati Nabi SAW. Bila menunjukkan kepadanya akan apa yang disingkapkan kepadanya sahaja, tidak disingkapkan kepada yang lain, itu menunjukkan bahawa Allah menurut mendapat apa, menambahkan kita ada keimanan dalam dirinya sallallahu wasallam alaihi. Dan dalam hadis ini juga telah kita katakan bahawa jangan memperlekehkan amalan walaupun sekecil mana. Adalah kita tukang besi itu ada noja, apa dah susah bayar gaji dia buat apa? Jangan kata kita nak banyak kerja nak dalam masjid, disiplin masjid, dewan masjid kita. Jadi itu sebab kita katakan dalam melakukan kebajikan tak kira. Kalau orang tak nak lakukan, kita lakukan. Kalau orang muazzin tak namun, kalau ada peluang untuk kita berazan, kita berazan. Dan itu menunjukkan kita mengambil peluang-peluang yang ada kerana nampak dalam melakukan kebajikan. Allah Ta'ala. Baik, kita rasa masa dah 10.25. Boleh kita buka soalan? Lepas itu kita akan apa? Akan mulakan kita nyata usul fikir. Lama tak mula. Silakan. Silakan. Ada soalan? Yeah. soalan? Baik. Okay. Kita buka kita punya usul. Tak apa eh. Dah lama tak apa. Okay. Okay. Apakah itu? Amalan rumah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ni kita kata lebih rasul sebagainya dan penyebabnya senang, dia senang nak faham. Tapi susah nak terima. Kerana apa susah nak terima? Kerana kita dah jadi kebiasaan di apa di masa. Tidak. Dan ini menunjukkan bahawa kita katakan pertama sekali budaya birthday-birthday ini bukan budaya kita. Kerana tidak ada pernah Nabi SAW menganjurkannya dan sahabat melakukannya. Tabi'in melakukannya, tabi'in melakukannya. Ini mula berlaku dalam kurun keempat selepas kurun mufaddalah. Jadi menunjukkan tak ada dalil petunjuk daripada Nabi SAW melakukan perayaan birthday. Bahkan kita kata merayakan hari lahir pun jugalah satu anjuran Islam. Bahkan kita kata bukan daripada Islam. Sebab tu kita tak menunjukkan apabila seorang meraihkan birthday dia sayang kita. Kalau tak meraihkan birthday kita, dia tak sayang kita. Kita tak nilai kasih sayang seseorang dengan nilai demikian. Ini hanya nilai-nilai yang kita lihat berdasarkan kepada kita katakan lahiriah sahaja. Yang sebenarnya bukan sebenarnya berlaku demikian. Kedua, apabila dia kata bahawa ini termasuk dalam perintah umum untuk kita berselawat ke atas Rasulullah, kita kata selawat ke atas Rasulullah tidaklah mengkhususkan perbuatan-perbuatan tersebut dia lakukan dalam anjuran-anjuran tersebut dalam kita ulangkan dalam waktu-waktu tersebut. Jadi dengan itu kita katakan perlu difahami bahawa apabila kita katakan kita mencintai Rasulullah, perlulah kita lakukan bagaimana yang telah Nabi lakukan. Itulah cintanya kita kepada Rasulullah. Haruslah contohi cinta sahabat kepada Rasulullah. Bagaimana mereka sanggup mengorbankan harta mereka, jiwa mereka, masa mereka kerana Allah dan Rasulnya. Bagaimana mereka dapat menghabiskan masa mereka dalam ketaatan. Jadi dengan itu kita katakan, apabila setiap Nabi ajaran Nabi, walaupun sekecil mana mereka akan laksanakan. Perintah Nabi, daripada walaupun besar mana, sekecil mana mereka akan laksanakan. Bahkan kita lihat bagaimana apabila seorang sahabat benar-benar melakukan akan perintah, hatta dalam dia terlupa, dalam dia meludah kita di masjid, dia balik lalu kembali lagi ke dalam, dia teringat akan sabdaan Nabi SAW. Dan inilah orang, suatu ulama kata bahawa orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, dia sentiasa berinteraksi dengan Rasulullah SAW daripada perintah dan suruhannya dan jauhkan daripada larangan dan tegahannya. Dengan itu kita lihat barulah dia seorang yang benar-benar berinteraksi dengan Rasulullah dan dicinta kepada Rasulullah. Kerana cinta itu, bagaimana Imam Syafi'i mengatakan bahawa cinta itu, orang yang mencintai kepada yang dicintai itu pasti akan mengikuti apa yang diperintah. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada yang dicintai itu pasti taat. Jadi apa ciri yang benar untuk menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah adalah kita laksanakan suruhannya, meninggalkan tegahannya. Kita cinta kepada Rasulullah dengan kita melaksanakan suruhannya. Innal muhibbu liman yuhibbu muti'u. Kata-kata Imam Syafi'i rahmatullah. Jadi kita katakan daripada sudut itu penting kita memahami. Kemudian kalau dikatakan juga bahawa apa salahnya kita berselawat kepada Rasulullah, kita tetap bersalah. Tetapi jangan lakukan cara yang lain daripada cara yang dianjurkan. Kedua, kita katakan adakah kita menyebutkan nama apa, menyebutkan sejarah-sejarahnya itu satu perkara yang tak baik. Kita kata mempelajari sejarah Rasulullah SAW adalah merupakan ibadah juga. Tapi apabila kita menyebut-nyebutkan dengan ada di situ sifat-sifat ghulu, sifat yang ada berlebihan terhadap Rasulullah SAW, bahkan Nabi larang sahabat-sahabat daripada ghulu. Bahkan sahabat-sahabat apabila nak berdiri saja Nabi larang. Apabila sahabat-sahabat yang memuliakan Nabi lebih daripada yang patut Nabi larang. Nabi SAW sabda, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, inni abdullah wa rasuluh. Janganlah kamu melebih-lebihkan Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba kepada Allah dan Rasul kepada ini. Jadi apabila kita letakkan Rasulullah SAW sebagai hamba kepada Allah dan Rasul kepada Allah, kita haruslah letakkan kedudukannya sebagaimana yang lebih daripada itu. Kemudian apabila kita katakan pada mereka, adakah apabila seorang tak melaksanakan apa yang awak dakwakan itu, dia benci pada Rasulullah? Lazimnya kita tidak. Tak ada dalil pun menunjukkan bahawa dia adalah tanda pembencian. Kerana tak ada dalil pertama untuk membuat satu equation, dia kata bahawa itu adalah menunjukkan seorang tak cinta pada Rasulullah. Kemudian apabila seorang tak melakukan apa yang dianggap sebagai percintaan kepada Rasulullah, majlis-majlis maulid sebagainya, adakah bermakna dia sebenarnya telah kita katakan telah lakukan satu perkara yang dilarang? Pertama, kita tak boleh kata dia dilarang. Kenapa? Kerana ini tak boleh, belum lagi disetujui sebagai suruhan. Kalaulah kita tak setuju bahawa ini sebagai suruhan, bagaimana nak dikatakan kita tinggalkan, kita lakukan tak tinggalkannya, kita lakukan larangan? Jadi pertama sekali kita katakan, buktikan dahulu bahawa ini adalah suruhan. Mana ibadah? Kita kata ada banyak tegahan Nabi SAW menyuruh kita jangan mengada-ngadakan dalam agama Allah apa yang bukan, dan yang bukan dalam urusan Nabi, yang bukan yang didatangkan oleh ini. Jadi kita anggap dia sebagai agama, kita telah datangkan satu perkara yang baru dalam apa yang Nabi SAW, urusan Nabi SAW. Mabir, saya dalil syarak. Jadi kita tu tak ada masalah kalau istihsan dalam usul fikir kita akan belajar. Tapi kalau dia istihsan atas benda dia anggap semua baik, benda yang tak, yang syariat tak nampak dia baik, dia anggap baik, maka inilah yang namanya istihsan yang dimaksudkan. Kerana seorang yang mengatakan apa syariat tak nampak baik, dia anggap baik, maka di sini dia telah mensyariatkan satu benda baru. Jadi sebab tu kita kata jangan kita lakukan benda yang kita lihat ada sama-sama. Yang jelas adalah cinta kepada Rasulullah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang ini kita katakan dikhilafkan oleh ulama, bukan ulama Saudi, bukan ulama sekarang. Kita tu ulama terdahulu lagi kita lihat telah mengingkari ini. Jadi kita kalau nak datangkan hujah-hujah ini bukan begitu, bukan sikit, bahkan banyak. Bahkan kita minta kepada mereka yang mengatakan ini sebagai satu perkara yang sunnah, rujuk kembali kepada sejarah kedatangan dalil bahawa Nabi SAW dilahirkan pada hari Isnin, maka bolehlah kita dianjurkan kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Maka kita katakan yang dimaksudkan sini adalah hari Isnin, tapi yang kamu lakukan sebulan setahun sekali, tetapi tak bukan hari Isnin pun. Jadi kita katakan bahawa inilah menunjukkan bahawa salah daripada sudut kiasnya. Kemudian apa yang tukarkan? Apabila syariat telah didedangkan, jelas kita katakan. Apabila seorang menuduh seseorang sebagai Wahabi, kita pertama kita kata, apa kalimah Wahabi ini, adakah dia sandaran? Pertama, tak ada orang daripada kalangan kita yang mengaku dia sebagai Wahabi. Kita bukulas tu Wahabian, dia katakan. Alhamdulillah dikatakan, kita katakan. Pertama, dasar mereka menuduh ini hanyalah sebagai satu takut menakutkan orang daripada mengikuti sunnah Nabi SAW. Sebenarnya kita lihat inilah yang dianjurkan, inilah yang kita lihat diajarkan kepada kita, maka kita laksanakan. Jadi apabila seorang menuduh seorang Wahabi sebagainya, pertama haruslah datangkan fakta sunnah. Apakah itu maksud Wahabi dahulu? Kemudian adakah dia sebagai satu mazhab yang baru? Alalah memang satu mazhab yang baru, mana kepada mereka? Siapa yang bernisbah kepada mereka? Fulan-fulan al-Wahabi misalnya. Tak ada. Tak ada orang yang menisbahkan. Bangga dengan saya Wahabi misalnya. Tak ada. Jadi waktu kita kata dia lebih kepada cemuhan-cemuhan, limparan-limparan, tuduhan-tuduhan yang masuk dalam kategori Allah Taala berfirman, wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman. Jangan kamu melimpah-limpah gelaran-gelaran kerana dia adalah seburuk-buruk kefasikan selepas keimanan. Jadi kita elakkan daripada kita melimpah-limpahkan tuduhan. Nah. Ada soalan lagi? Itu sebab tu kita kata orang-orang yang menakut-nakutkan ini, dia sebenarnya dia terkesan dia sebagai mukallid, dia sebagai orang yang bertaklid kepada orang yang mulakan kalimah ni. Jadi apabila dia takutkan orang dengan tentang dia, dia tak tahu apa pun mahiyah atau asal hakikat Wahabi tu. Kalau dia balik kepada apa yang dinisbahkan, sebagai contoh kalau kata Wahabi ialah orang yang berpegang pada kitab dan sunnah, adakah orang seorang muslim tak berpegang pada kitab dan sunnah? Berpegang pada kitab dan sunnah. Kalau kita kata mereka yang Wahabi ini adalah berpegang kepada salafus salihin, kita kata siapa yang kita harus berpegang selepas kita memahami kitab dan sunnah selain salafus salihin yang kita lihat dekat pada Nabi SAW, yang dapat petunjuk daripada Nabi, dapat ajaran daripada Nabi SAW, yang tidak terputus ajarannya langsung kepada mereka, dikata adalah golongan salafus salihin. Jadi apa yang tercelanya kita mengikuti mereka? Kalau mereka kata golongan Wahabi ini suka berpegang kepada zahir hadis, kita kata tidak demikian. Kerana banyak daripada dalil-dalil yang didatangkan, sama ada kita menerima daripada zahir hadis ataupun makna hadis. Jadi kita kata bahawa kita balik kepada cara ulama berhujah dengan menggunakan usul-usul yang telah ditetapkan oleh ulama. Sebab itu kita katakan tidak ada dasar sebenarnya. Kalau mereka katakan Wahabi ialah golongan yang berjanji kepada Rasulullah, kita kata kita orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW, dengan kita akan sentiasa berdamping dengan hadis Rasulullah, kita akan sentiasa mengamalkan hadis. Ini sama ke dengan yang sama dengan orang salam ambil selawat Allah Rasulullah? Tak. Itu kalau selawat, adakah kita selawat, kita bersalam, adakah kita berselawat? Tidak. Tak ada selawat. Kalau langsung tak ada salil kan? Tak ada lagi. Sebab tu sebab apabila dah budaya ni ada, sebab tu apabila mereka bersalam, bertawaf macam tu. Sorry. Tak buat. Jadi kita nanti sebenarnya tak ada dalil lah. Tak ada dalil, tak ada dasar untuk menyuruh kita berselawat apabila kita salam. Yang ada ucapkan salam kan? Ada pula minta doa ya ghfirullah lana wa lakum, tanya. Kita tetap tidak ada doa juga. Memang Allah akan ampunkan dosa orang yang bersalaman, kita kata ada dalilnya. Dosa gugur. Nah. Baik, kita pergi pada soalan, adakah diharuskan mengangkat tangan ketika berdoa? Kebincangan. Kenapa? Dah bincangan. Dah bincang tapi ulang lagi. Okey. Berkenaan dengan mengangkat tangan ketika berdoa, di situ ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan dasar berdoa angkat tangan, melainkan tempat yang mana Nabi SAW tak angkat, kita tak angkat. Satu lagi pendapat mengatakan dasar berdoa tidak angkat tangan, melainkan tempat yang mana Nabi doa angkat tangan, kita angkat tangan. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat mengatakan bahawa dasar berdoa angkat tangan, melainkan daripada tempat-tempat yang mana Nabi tak angkat tangan, kita tak angkat tangan. Dengan dalil Nabi SAW menerangkan bagaimana seorang Arabi yang mengangkat tangan ya, dalam keadaan dia rambut kusut masai, rambut berdebu, dalam keadaan musafir, lalu diangkat ya Rab, ya Rab, lalu Nabi kata bagaimana nak diterima doanya sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana kehendak diterima doanya. Jadi di sini menunjukkan ulama katakan bahawa dia terdapat dalam di orang ini sebab-sebab untuk penerimaan doa. Pertama, dia dalam keadaan musafir. Musafir doanya mustajab, tak ada hijab. Kedua, dalam keadaan dia terdesak, dalam keadaan dia terdesak, maknanya betul-betul menerima berhajat. Jadi khusyuk tak sebab mintanya? Khusyuk pasti. Ketiga, dia berdoa dalam keadaan mengangkat tangan. Kerana dia lebih menunjukkan ketawadukannya meminta kepada Allah. Kelima, keempat adalah dia mengulang-ulang, mengoyok, dia merayu-rayu. Rengek-rengek, mengoyok, bahasa Jawa. Untuk apa? Untuk minta apa? Doa tersebut. Montok dah montok. Jadi dia ni menunjukkan. Kemudian tadi surah sama juga ada hadis yang lain menerangkan sesungguhnya Allah Subhanahuwataala malu apabila seseorang untuk tidak menerima doa seorang yang telah mengangkat tangannya untuk kembalikan kepadanya sifar kosong. Pasti akan beri dapat. Jadi menunjukkan dalil lagi. Jadi banyak dalil menunjukkan bahawa asal doa angkat tangan. Jadi kita kata Musab kan? Musab hadis daif. Jadi yang penting kita kata adakah kita musab selepas doa kita musab kepala kita? Kita tidak musab kerana hadisnya daif. Nah. Jadi dalam mengangkat tangan ni kita tak, tapi kita tak ingkarlah kalau orang yang tak angkat tangan dia kata tak ada Nabi, tempat Nabi tak angkat tangan. Kita tak ingkarlah. Baik. Jadi begini juga kita katakan ada doa kita tak angkat tangan. Kerana doa tu memang Nabi tak pernah angkat tangan misalnya, dia kita angkat tangan. Pada asal angkat tangan, tapi Nabi tak pernah angkat tangan di situ, dia tak angkat tangan. Nah, seperti mana lagi? Solat Jumaat. Solat Jumaat misalnya. Tak dia angkat tangan. Tak angkat tangan. Lepas solat misalnya. Hampir sama. Tapi beza dia adalah tempat yang mana diringankan. Diringankan yang satu tak angkat tangan kerana dikata asalnya. Pada Syekh Uthaymin adalah yang kedua yang tadi yang kita katakan bahawa asalnya angkat tangan. Allah Ta'ala sedang bertawaf dan ingin berdoa, adakah angkat tangan? Adakah kita bertawaf? Adakah dalam keadaan bertawaf kita angkat tangan? Kita tak syarat. Kalau angkat tangan boleh tak? Tak kisahlah. Tapi dia, kita tahu bahawa dalam kita berjalan ni kita harus perhatikan ada adab jalan dan sebagainya lah. Jangan mengganggu, jangan menyebabkan menyakiti orang dan sebagainya. Terlebih lagi kalau kita buat ini kan, kalau dalam keadaan sesak sebagainya kan. Tapi saya selalu berdoa kan, bolehkah mengangkat tangan selepas solat sunat? Saya selalu berdoa. Okey, berkenaan dengan solat sunat tak ada masalah. Masalah umum, balik umum. Oh, asal doa angkat tangan, ingat eh. Jadi tempat mana Nabi tak sebut, mana tempat yang angkat tangan. Tempat mana disebutkan Nabi tak angkat tangan, tak angkat tangan. Atau tak ada sebutan bahawa Nabi angkat pun, kita tak angkat. Itu dah syarat. Itu baik pada dasar tadi. Umumlah bahawa asal doa angkat tangan. Saya tu saya kenapa saya sering menyatakan kita kalau lepas judo tak pulang ke wudu Ustaz. Mandi biasa dah boleh. Dia bukan katakan tak perlu. Dia katakan adakah sah kalau seorang itu mandi. Saya. Anak kena confirm. Kena datang dengan dia. Nah, teks dia. Teks bahasa Arab. Tak bahasa Melayu. Bahasa Arab tak kan? Dulu tak kan? Itu belum pernah. Tapi dah saya baca. Bukan kami dah saya baca. Saya usah ni menyatakan kalau kita dalam keadaan junub tak perlu angkat wuduk, kita mandi bersih, berarti dengan sendirinya kita dalam keadaan bersih. Dia dah lakukan ayat Quran. Apa yang ni? Bila kamu dalam keadaan junub mandi, bahasa Arab dia start ayat Quran dia tak faham. Tataharu, ayat bersuci, berjunub. Tapi tak ikut bagaimana Nabi SAW anjurkan dia sunatnya, kita tu masih sah. Tapi kalau dikata mandi biasa tanpa terus suci, mandi junub, sunnah. Berarti dia dah tak peluang ke wudu lagi. Kalau ikut pada hadis yang ada batu kaki kemudian, yang ada untuk wudu seperti biasa, kemudian mandi junub. Nah. Tapi saya usah ini menyatakan, tak peluang ke wudu lagi. Sebelum dan sesudahnya. Dengan mandi itu sendiri dah sendiri terangkat. Okey, kita masalah ni bukan masalah yang awak datang. Saya kata tadi awak kedatangan ini, saya dah faham lain. Yang soalannya adalah seperti apabila seorang yang dah mandi junub, sama ada dia ikut cara yang telah diajar Nabi SAW atau dia niat untuk mandi junub, basahkan seluruh anggota badannya, adakah perlu dia berwuduk atau tidak? Di sini masalah khilaf. Masalah khilaf. Ada sebagian melihat kalau dia berwuduk, dia tak boleh berwuduk lagi memang. Kalau belum berwuduk, maka perlu. Tapi sebagian melihat bahawa tathir dia dengan menjatuhkan niat membasuh, memandi junub, sudah mencukupi mengangkat yang lebih ringan. Nah, lebih besar kan ni. Jadi dia angkat yang besar, yang terkecil diangkat. Itu dasarnya. Tapi kalaulah mandi biasa tadi awak sebagaimana saya faham tadi, mandi biasa lepas tu dia tak perlu, dia tak ada. Mesti niat, mesti ada niat. Kiasan dia berapa Ustaz? Kiasan. Oh, kiasan. Kita jadi yang besar lagi. Itu sekolah kita belajar. Ada sesak kamu ada. Kalau kita buat ni Ustaz, ada seluruh. Itu yang terbaiklah. Tak ada, saya rasa saya tak ada silap, tak ada silap bahawa yang terbaik adalah buat demikian. Mana mandi ghuslun Nabi SAW. Tetapi kalaulah kita buat selain daripada cara tersebut, dia masuk dalam air, dia terus niat mandi ada besar, vup, keluar terus bila dia keluar lepas tu. Sah tak? Tidak sah. Mandi gunungnya. Sah ni mandi gunungnya sah. Tapi perlu tak dia berwuduk lagi di sini, masalah khilaf. Tapi kita ada, tak ada masalah dia, kita ada selamat dia. Itu poin dia. Tapi kalau dia mandi saja, dia celup mandi dia gitu, tapi dia tak niat pun nak mandi junub, kalau dia dah, dah basah sudah, mandi junub. Tak sah. Tak sah. Wallah ta'ala. Sekolah aja janji lebih pada 20 benda berapa puan. Depan insyaAllah. Terangkan usul fikir. Okey. Alah, tak boleh masih malam Ustaz. Alah, tak boleh. Tak boleh fikir. Okey, tak insya-Allah. Ini lagi satu. Okey. Baru fikir sana. Bukan hanya berdiri. Khususnya bagi masjid ke musola. Kalau dengan perjanjian ni, khususnya untuk masjid ke musola. Semua yang dinamakan Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Aku lumat tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.